Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Telah kita muraja'ah tadi pembahasan kemarin berhubungan dengan firqatut tabligh, juga bagaimana menunjukkan tentang batilnya manhaj yang mereka tempuh, yaitu dengan tidak adanya dakwah kepada tauhid dan pengingkaran terhadap syirik. Dan ini perkara mendasar ikhwan fillah untuk mengetahui na'am firqah-firqah yang menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus kecuali untuk menyeru kepada tauhid. Sehingga kapan saja suatu golongan, suatu kelompok, mereka minggir atau meninggalkan prinsip ini, maka berarti mereka jauh dari prinsip Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Kemudian Syekh An-Najmi rahimahullah taala katakan, wa hakadha yuqalu an jama'ati sururiyah alladzina yarawna al-khuruj 'ala al-a'immati al-muslimin aw al-wulati al-muslimin. Idza fakkarna fi hadhihi al-manahij fahal naraha min sabilil mu'minin aw min ghairi sabilil mu'minin. Demikian pula dikatakan kepada jamaah sururiyah. Jamaah sururiyah fanifillah dikatakan dalam ta'liq, hiya jama'atun min wala'idil ikhwanil muslimin. Itu adalah jamaah di antara na'am turunan-turunan ikhwanul muslimin. Cuma jamaah ini ikhwan fillah lebih berbahaya daripada ikhwanul muslimin yang zahir. Sebab sebagaimana dikatakan oleh mereka-mereka yang menulis tentang firqah sururiyah ini, bahwasanya sururiyah mereka menampakkan secara zahir dengan penampilan salafiyah. Karena kebanyakan pentolan-pentolan mereka memang terdidik, na'am terdidik di tengah-tengah salafiyun. Sehingga mereka memiliki na'am ilm. Na'am memiliki ilm walaupun sedikit tahu, sedikit-sedikit tentang beberapa perkara-perkara seputar manhaj. Cuman mereka terpengaruh dengan pemikiran yang menyimpang. Mereka itulah sebagian penulis mengatakan bahwasanya sururiyah adalah qutbiyah juga. Qutbiyah nasyi'un na'am baina salafiyin, yaitu pemikiran Sayyid Qutb yang nam tumbuh di tengah-tengah salafiyun. Sehingga pemikiran mereka ya condong kepada takfir. Nam takfirul hukam. Walaupun dengan syubhat yang lebih lembut. Tantasimu ila Muhammad ibn Surur ibn Naif Zainal Abidin. Firqah ini dinisbahkan kepada Muhammad ibn Surur ibn Naif Zainal Abidin, sahibi majalati sunnah wal bayan wa ghairihima minan syarah. Orang yang memiliki majalah as-sunnah dan al-bayan di zaman itu, serta yang lainnya dari apa? Na'am majalah-majalah dan tulisan-tulisan yang disebarkan. Darasa fi ma'had Unaizah fil mamlakah al-arabiyyah as-sa'udiyah fatratan min az-zaman thumma turida min al-mamlakah. Dikarenakan fitnah yang dia sebarkan di tengah-tengah para pemuda, dan terkhusus di tengah-tengah mereka-mereka yang mengenal dakwah salafiyah, sehingga akhirnya banyak yang menyimpang dari dakwah yang hak tersebut. Dan ini sunnatullah, sunnatullah untuk betul-betul diketahui siapa-siapa yang mereka betul-betul sabar dalam memegang prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di dalam berdakwah. Sebagaimana telah kita lewati hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanu al-qabidu ala dinih kal-qabid ala al-jamr. Akan datang suatu zaman dan masa-masa di mana seorang yang memegang agama ini seperti memegang bara api. Sehingga betul-betul harus seseorang sabar menghadapi berbagai macam ujian, termasuk dari sisi apa? Syubhat ini. Dia belajar di Ma'had Al-Mizah di Mamlakah Arabiyah Saudiyah beberapa waktu, kemudian diusir dari Mamlakah Arabiyah, diusir dari Saudiyah. Fasafara ila diyaril kufur. Dan ini anehnya, dia di antara prinsipnya prinsip takfir, walaupun dengan syubhat yang lebih tidak melembut. Tapi tatkala diusir dari negeri Islam, malah dia safarnya ke negeri kafir. Dan demikian ahlul bid'ah. Nah, hanya omong kosong. Lihat orang-orang Khawarij juga, khawarij. Seruan mereka apa? Seruan mereka menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbuatan mereka jauh dari penerapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mereka perangi kaum muslimin, tapi mereka tinggalkan orang-orang kafir. Yaqtuluna ahlal Islam wa yatrukuna ahlal awthan. Membunuhi kaum muslimin dan meninggalkan para penyembah berhala, tidak mereka sentuh. Dan terkhusus dengan Muhammad bin Surur ini, gembong dari gerakan Suruniyah, setelah diusir dari Mamlakah Saudiyah, dia safar ke negeri kafir, wa aqama bayna adhuril kufar fi Britania. Dan dia mukim di tengah-tengah orang-orang kafir di Inggris. Dan ini termasuk na'am fadhihah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin buka kedok sebagian ahli badal akhwani fillah. Na'am. Mudah bagi Allah. Sehingga bagi seorang muslim yang betul-betul mengetahui kaidah-kaidah agamanya akan sadar, oh, ini hanya sekedar tipuan saja. Bagaimana seorang muslim menyeru kepada dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan setelah dikeluarkan dari negeri Islam malah memilih negeri kafir. Wa tu'tabaru da'watuhu siyasiyah. Wa taqumu 'ala muharabati ulama wa hukam. Nah, muharabati ulama wa hukamil manhajis salafi. Dan dakwah Muhammad bin Surun ini adalah dakwah politik. Nah, karena sebagaimana telah kita lewati, nah, induk dari dakwah ini ikhwanul muslimin, dakwah mereka dakwah sia-sia. Sehingga diinginkan hanya pengumpulan massa. Yang penting banyak, walaupun hanya seperti buih. Dan dakwah ini tegak untuk memerangi para ulama, terkhusus ulama ahli sunnati wal jamaah. Oleh karena itulah mereka getol khanifillah untuk memasukkan syubhat-syubhat di diri-diri para pemuda Islam agar mereka menjauh dari ulama. Agar menjauh dari ulama. Ta'an mereka terhadap ulama-ulama kibar seperti Syekh Albani, Ibn Baz dan yang lainnya banyak. Nah, celaan-celaan sehingga para pemuda menganggap rujukan umat saat itu sebagai apa? Orang-orang rendah. Dan ini juga salah satu prinsip ahli batil, khanibillah. Prinsip para hizbiyun menjauhkan manusia dari para ulamanya. Kalau manusia sudah jauh dari para ulama, gampang diberi syubhat. Dan kan itulah penting. Dan alhamdulillah pada zaman sekarang dengan kemudahan alat komunikasi kita bisa untuk mudah berhubungan dengan para ulama baik di Mamlakah Arabiyah maupun ulama yang ada di Yaman. Dan ini perkara yang hendaknya disyukuri. Dan karena seorang kalau sudah infisal dalam artian memisahkan diri dari berhubungan dengan mereka-mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala bukakan ilmu yang tergabung pada diri mereka bainal ilmi wal amal, kalau sudah memisahkan dari mereka ini biasanya ghairu muwaffaq, tidak mendapatkan taufik untuk bisa istiqamah. Termasuk lihat ini Muhammad bin Surur juga nama orang-orang yang terpengaruh dengan dia. Dakwahnya sia-sia, politik saja, dan tegak untuk memerangi para ulama. Di antara subhat mereka untuk menjatuhkan para ulama ikhwanillah, yaitu permasalahan masalah jinsul amal. Ini juga perangkap dari mereka untuk menjatuhkan para ulama salafiyin. Nah, masalah jinsul amal yang tidak pernah dibahas oleh para salaf. Nah, apa hukum tariku jinsul amal? Orang yang meninggalkan jinsul amal, jenis amal, dalam artian meninggalkan amalan secara keseluruhan. Kalau ada yang mengatakan yang penting la ilaha illallah berarti ini murji'ah mereka. Sehingga banyak seperti Syekh Al-Bani dituduh sebagai apa? Sebagai enam ulama murji'ah yang memiliki pemahaman irja', dan ulama-ulama yang lain yang tidak sepaham dengan enam sururiyin. Di antara fitnahnya ini sekilas tentang sururiyah. Dan kitab-kitab yang membahas tentang mereka banyak alhamdulillah. Untuk seseorang memperdalam tentang mereka bisa merujuk ke sana. Nah, dakwah sia-sia dibangun di atas prinsip-prinsip ikhwanul muslimin, walaupun lebih disembunyikan, dihiasi dengan prinsip-prinsip salam. Oleh karena itulah dalam masalah jarh wa ta'dil mereka apa? Munculkan suatu kaidah baru, yaitu kaidah muwazanah. Nah, muwazanah. Berarti mereka sudah kenal, mempelajari di tengah-tengah salafiyun masalah jarh wa ta'dil, tahdzir. Nah, peringatan dari ahli batil, dari ahli bidah. Sebagaimana para salaf. Nah, mereka kokoh dalam masalah ini. Mereka munculkan prinsip baru, prinsip muwazanah. Salah menurut mereka kalau seseorang ketika menjelaskan ahli batil, menjelaskan ahli bidah, kok hanya dijelaskan kejelekannya saja. Ini tidak adil menurut mereka. Tapi harus muwazanah, harus seimbang. Jadi ditimbang, ini kejelekannya, ini kebagusannya. Karena bagaimanapun manusia, sejelek apapun mesti ada kebagusannya. Jadi zalim menurut mereka kalau hanya menyebutkan kejelekannya. Dan ini prinsip batil, prinsip batil. Sehingga menurut mereka seandainya seorang ingin menjelaskan tentang penyimpangan Sayyid Qutb, ingin menjelaskan penyimpangan Sayyid Qutb, ya sebutkan juga kebaikan-kebaikan Sayyid Qutb. Dia seorang ulama lughawi, seorang yang adib, ahli adab, kemudian sastrawan, kemudian juga dakwahnya sudah banyak menyadarkan para pemuda dan seterusnya. Jangan cuma disebutkan kejelekannya. Ini prinsip apa namanya? Muwazanah. Ini prinsip batik. Nah, kalau demikian keadaannya, khonifillah, bagaimana kaum muslimin akan meninggalkan ahlul batil? Nah, oleh karena itulah para salaf kalau kita melihat mereka ketika memperingatkan kaum muslimin dari ahlul batil, yang mereka dengan tegas menjelaskan tentang kebatilan seseorang. Bahkan lihat Abu Hanifah, kalau kita lihat Abu Hanifah, padahal seorang yang tersohor dalam ilmu fikih saat itu. Kalau kita lihat kalam para salaf sezaman, ya khonifillah, keras terhadap Abu Hanifah. Mereka tidak peduli. Nah, dalam artian bagaimana kedudukan Abu Hanifah dari sisi fikih. Cuma mereka ketika memperingatkan manusia dari ra'i, mengedepankan pikiran daripada hadis, maka mereka keluarkan kata-kata yang pedas agar manusia meninggalkan prinsip ini, akan meninggalkan dan menjauh dari mengedepankan akal daripada hadis. Karena memang mujahadah satu ahli batin memeridhatun bil qulub, menjadikan hati ini sakit. Sebagaimana atsar yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, siapa yang hafal? Naib ahsanta. La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatuhum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk-duduk dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa yaitu mereka-mereka yang mengedepankan hawa nafsu daripada dalil. Dan semua golongan-golongan ikhwan fillah yang tidak menjadikan Al-Qur'an dan sunnah serta pemahaman salaf saleh sebagai pokok dakwah mereka masuk dalam cakupan ini. Jangan duduk-duduk dengan ahli hawa, karena sungguhnya duduk-duduk dengan mereka memuridatun lil qulub, menjadikan hati-hati itu sakit. Barakallahu fikum. Berarti dengan ini kita selesai dari poin yang kedua, al-iqtida'u bihim, meneladani para sahabat. Yang sebagian na'ab kutab atau yang menuliskan usul sunnah ini menggabungkan prinsip tersebut bifanihillah. Itu at-tamassuk bima kana 'alaihi ashabur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Ini prinsip yang pertama. Berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat berada di atasnya dan meneladani mereka. Ini bisa menjadi satu prinsip. Nah, dan dalil utama dalam masalah ini apa? Ayatnya sudah dihafal belum? Bab dari bab. Baik, santai. Ayat ini termasuk ayat yang terpenting khanifillah dalam itsbat wajibnya kita mengikuti manhaj salaf, mengikuti metode para sahabat radhiyallahu alaihim. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, juga Syekhul Islam Taimiyah dan yang lain. Maka dihafal, yang belum sampai hafalannya di surat An-Nisa, dan mengapa menghafal ayat-ayat yang menjadi pokok-pokok na'am dalil khalifina. Fama yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Adapun poin berikutnya tentang tarkul bid'ah, wajibnya meninggalkan bid'ah, dan pengertian bid'ah itu apa serta bagaimana, nah, perkara-perkara seputar bid'ah insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nah, tapi bihadah, subhanallah.